urip niku ketika kita berbicara waitad dan rabbukum laing sakartum lazidan nakum walain kabartum inna adabi lasyadid. Niku nyuwun sewu, pilihannya ada dua. Ono sumaker, ono kirmasu. Apa bedane sumaker kali kirmasu? Sumaker niku sugih macak kere. Kirmasu niku kere macak sugih. Katakan sani. Saat niki kata-kata tiang niku kata kirmasu nopo sumaker. Bu, kata sumaker nopo kirmasu. Rata-rata kata kirmasu kere maca suge. Kulo niku kata konco kulo sing mobilnya Alphard. Apa meneke? Fortuner, semacam-macam niku. Tapi nyuwun sewu, omahe ketok magrong-magrong mangane ning restoran bintang 5. Nyuwun sewu, sertifikate ning bank, BPKB-ne ning penggadean. Tapi sementara kula teng desa nika le, montore mung Vario. Niku nyuwun sewu, numpake mung motor, Pak. Mangane mung sambel, lawuhe mung tempe iwak asin. Tapi tanahe ombo-ombo, sertifikate ning omah, barange ra ono sing teng penggadean. Ayo, niku sing jenenge kirmasu. Kere maca salah sumaker suge maca kere. Mila nyuwun sewu, kerja itu ibadah, rezeki niku jatah. Sing jumlu-jumlu rungokno. Orang banyak yang mengkhawatirkan gaji, tapi lupa tidak semua orang niku gadah gaji. Tapi semua orang punya rejeki. Napa bedane gaji karo rejeki? Beda. Gaji niku enten slip gajine, rejeki ora ana slipe. Mengambil gaji dengan kerja, ambil rejeki dengan takwa. Gaji niku bentuke uang, rejeki niku bentuknya tidak harus uang. Gaji niku sebulan pisan, rejeki bisa datang kapan. Lah awake dhewe niki luwe percaya karo gaji tinimbang karo rejeki. Lah wong-wong sing teng pasar niki praktek piye carane golek rejeki, mboten golek gaji. Ayo takon. Santri kula niku atusan kabeh mangan gratis ning pondok. Kula ra duwe gaji. Anak kula niku lak sekolah takoni karo gurune. Le, abahmu itu pekerjaannya apa? Tidur. Soalnya napa? Anak kula mangkat sekolah kula nembe turu. Anak kula mulai sekolah kula nggih tasik turu. Tapi nyatane santri kula 200 lebih niku mangan kabeh gratis. Musim corona ya kabeh iso mangan enak. Soalnya napa? Kula ra duwe gaji tapi kula mesti duwe rejeki. Bocah lanang sing rawani rabi niku rata-rata mergo ra duwe gaji. Lali lah awakmu duwe rejeki. Ingat, cawe itu tak kandani. Pasangan yang hebat itu bukan pasangan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi pasangan yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Maka kudune napa? Teng pasar niki kita diajarkan untuk percaya dengan rezeki, tidak hanya percaya dengan gaji. Lah gaji ki terbatas le, rezeki ora ana batese. Mila jaman kula nglamar bojo kula sing jenengan sering tonton niku kula matur, aku ra wedi karo soal rezekiku. Soale napa? Seseorang yang meragukan rezekinya berarti meragukan sang pemberi rezeki. Asyaku fir rizki, asyaku fir rozik. Ayo, saat ini kita takon jenengan. Wong urip ning alam dunia niku nyuwun sewu, mergo karepe dhewe napa mergo undangane Gusti Allah? Karepe dhewe napa mergo karepe wong Gusti Allah? Karepe dhewe napa karepe wong tuwa? Sapa kandha karepe wong tuwa? Wong kula niku duwe tangga rabi 10 tahun awan bengi kelon anake ra dadi-dadi kok. Wong anak niku rahasiane Gusti Allah. Sing rabi 10 tahun ra mateng-mateng mbasan bocah SMA kelulusan kelon ning pinggir lapangan dadi. Awake dhewe urip ning alam donya niku mergo undangane Gusti Allah. Lah awake dhewe diundang karo Gusti Allah sing tanggung jawab kalih uripe dhewe niku sinten? Allah ya sing ngundang kok. Jenengan diundang selamatan karo bakul buah. Kewajibane jenengan niku mangkat. Ora usah mikir berkat, soale berkat sing mikir bakul buah sing undang. Mesti keduman asal lungguhe ra pindah-pindah. Lah lungguhe pindah-pindah panitiane mumet ndase. Mila kula kandha, saya ulangi ya. Kerja itu ibadah, rejeki itu jatah. Percaya mawon. Percaya mawon, rezeki ning jenengan mun dijatah karo Gusti Allah. Urip-urip. Lah soal sugih napa kere niku pawaan, padha karo wong lemu karo kuru kuwi pawaane. Ana kalane mangane akeh tetep kuru, mangane titik tapi lemu. Itulah makna dari ayat wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang ada di muka bumi ini rizkinya sampun dijatah kali Gusti Allah. Lah sugih napa kere niku pawaan. Ana kalane kerja 24 jam, awan bengi esuk sore tetap kere. Ana kalane kerjane biasa-biasa mawon tapi sugih niku ra kena diireni. Tapi kula dhewe lakon ngaji karo wong sugih karo wong kere, luwe seneng ngaji karo wong kere. Lah ngaji karo wong sugih niku ora khusuk, didik-didik nyekeli HP, update status. Ndase ora gatel dikukuri mergo gelange anyar. Lah wong kere niku nyenengke, tangane khusuk dikempit, soalnya napa khawatir gelang karet ketok. Pun kula dongake muga-muga rezekine lancar kabeh. Sedanten ngadeg kula munajat kali Gusti Allah ndonga nyuwun muga-muga awake dhewe selamat kabeh. Amin. Kuncine niki wau. Bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang berat, tetapi iman kita yang terlalu lemah. Mila njaluk karo Gusti Allah.